Kemudian pasal yang kedua, fi syuruti al udhiyah, syarat-syarat udhiyah. Yushtaratu lil udhiyati sittatu syurut, disyaratkan dalam menyembelih kurban ada 6 syarat. Ahaduha, yang pertama, antakuna min bahimatil an'am, kurban itu dari bahimatul an'am, harus dari jenis bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Yang mana yang dimaksud bahimatul an'am? Wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanam ba'nuha wa ma'izuha, yaitu unta, unta dengan berbagai jenisnya, yang punuk satu, yang punuk dua, yang hitam, yang merah, seluruhnya diperbolehkan. Wal baqar, demikian pula al baqar, sapi, sapi jantan, sapi betina, termasuk pula dari jenis al-baqar adalah kerbau. Kerbau. Banteng masuk enggak? Masuk. Hah? Bisa nyembeli banteng. Kamu yang disembelih. Nah, banteng tidak termasuk. Bukan jenis hewan ternak. Bukan dari jenis bahimatul an'am, bakar wahsy. Nah. Wal ghanam, dan kambing. Dengan dua jenisnya, ba'nuha wa ma'izuha. Ba'n dari jenis domba. Ya. Tandanya ekornya itu menutupi bagian duburnya. Jadi ekornya itu pun berdaging, beda dengan ma'iz, ekornya terangkat. Ya, yang biasa kita sebut kambing kacang. Ini kambing biasa, dan itu yang mayoritas yang ada di negeri kita. Berkurban dengan jenis ma'iz. Nah, inilah yang disebut dengan bahimatul an'am. Dalilnya yang menunjukkan bahwa yang disembeli dari jenis bahimatul an'am adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bagi setiap umat kami telah menetapkan kurban, disyariatkannya kurban agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rezeki dari bahimatul an'am. Wa bahimatul an'am hiyal ibilu wal baqar wal ghanam. Yang dimaksud bahimatul an'am adalah unta, al baqar sapi, dan kambing dengan dua jenisnya. Hadha huwa al ma'rufu 'inda al arab. Inilah yang diketahui, yang menjadi istilah bahimatul an'am yang dikenal bangsa Arab ketika itu. Wa qalahu al-Hasan wa Qatadah wa ghairu wahid. Dan ini yang disebutkan oleh Hasan al-Basri, Qatadah bin Di'amah, dan yang lainnya. Dan ini pendapat jumhur ulama dari jenis bahimatul an'am. Kijang boleh enggak kijang? Hah? Apakah dia dari jenis kambing? Tidak termasuk. Bukan dari jenis al-ghanam. Kijang, rusa, kelinci, berkurban dengan bebek, ayam. Kata Ibnu Hazm mengatakan, al-udhiyatu bi kulli hayawanin yu'kalu lahmuhu min dhi arba' aw ta'ir kal faras wal ibil wa baqarul wahshi wad dik wa sa'ir at-tuyur wal hayawan al-halal akluhu. Berkurban, kata Ibnu Hazm, diperbolehkan dengan segala jenis hewan yang dihalalkan dimakan dagingnya. Apakah yang berkaki empat atau segala jenis burung, maka kuda, unta, banteng, ayam, dan segala jenis burung, segala jenis hewan yang halal dimakan boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, jadi kalau ada biawak, biawak pun boleh dijadikan sebagai hewan kurban menurut pendapat Ibnu Hazm. Ya. Nah, yang dimakan dagingnya, kuda, dan ini pendapat yang lemah. Ya, Ibnu Hazm beralasan dengan beberapa riwayat dari para sahabat, dan tidak ada satupun yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat bahwa mereka berkurban dengan selain bahimatul an'am, dari selain jenis unta, al-baqar, sapi, demikian pula kambing. Apa yang diriwayatkan dari Bilal mengatakan, ma ubali law dhahaitu bidik, saya tidak peduli meskipun saya berkorban dengan seekor ayam, saya akan melakukannya. Ini tidak sahih dari Bilal radhiyallahu anhu, disebutkan tanpa sanad. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau berkorban dengan seekor ayam. Ini tidak sahih dari Abu Hurairah. Dan disebutkan pula dari Asma bintu Abi Bakar Siddiq mengatakan, dhahayna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khail. Kami berkurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seekor kuda. Dan ini kesalahan dalam meriwayatkan. Yang sahih dari riwayat Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bukan dengan lafaz dhahaina, berkurban, bukan dengan lafaz demikian. Namun yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi faras. Kami menyembelih dengan cara nahar. Nah, kita akan jelaskan cara menyembelih hewan itu ada dua, dengan cara dzabah, dengan cara nahar. Nahar yakni dibiarkan hewan tersebut berdiri seperti ketika menyembelih unta, dengan cara berdiri lalu kemudian ditusuk bagian di bagian lehernya, lalu kemudian lama kelamaan dia pun jatuh. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Ini nahar. Kata Asma bintu Abi Bakar, kami menyembelih seekor kuda di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kaitannya dengan kurban. Tidak ada kaitannya dengan kurban pada saat mereka menyembelih seekor kuda. Kuda halal dimakan. Kuda. Ya. Namun tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang sahih, syarat yang pertama harus dari jenis bahimatul an'am, dari jenis hewan ternak. Tiga jenis ini, unta, sapi, dan kambing dengan dua jenisnya, abba'an dan al-ma'in. Selain itu tidak diperbolehkan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an tablugha sinnal mahduda syar'an, hewan tersebut mencapai usia yang telah dibatasi dalam syariat. fi an takuna jaz'atan min adh-dha'n aw thaniyatan min ghairihi. Syaratnya apabila dari jenis domba adh-dha'n, syaratnya dia mencapai usia jaz'ah. Jaz'ah sempurna 6 bulan, masuk ke bulan yang ke-7. Bulan dalam hitungan Hijriyah. Ya, untuk jenis adh-dha'n secara khusus, jenis domba. Aw thaniyatan min ghairi, atau dari jenis selain domba dari bahimatul an'am, dia persyaratannya harus thaniyah. Thaniyah ini akan kita jelaskan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazbahu illa musinnah illa an ta'sura 'alaykum fatadbahu jaz'atan min adh-dha'n. Rawahu Muslim. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah yaitu thaniyah. Kecuali jika sulit bagi kalian, kalian boleh menyembelih jaz'ah dari jenis adh-dha'n, dari jenis domba. Wal musinnah ats-tsaniyah fama fawqaha. Yang dimaksud al musinnah, disebut jenis hewan tersebut musinnah, usianya musinnah apabila gigi-gigi susunya itu sudah pada berguguran, akan berganti gigi dengan gigi asli. Biasanya kan ada gigi yang tumbuh sementara, anak kecil biasanya demikian. Pada usia tertentu gigi itu akan tergantikan dengan gigi yang akan tumbuh berikutnya, yang sebenarnya. Maka disebut hewan-hewan tersebut musinnah pada saat gigi-gigi yang gigi-gigi susu tersebut berjatuhan dan akan digantikan dengan gigi yang asli. As-saniyah fama fawqaha. Jadi musinnah itu yang umurnya saniyah dan seterusnya. Wal jaz'ah maduna dhali. Adapun jaz'ah yang di bawahnya. Fastariyu minal ibil. Adapun as-sani atau musinnah dari jenis unta, ma tamma lahu khamsu sinin. Apabila unta itu berusia 5 tahun, sempurna 5 tahun. Memasuki tahun yang ke-6. Ini dari jenis unta. Wasaniyu minal baqar. Adapun dari jenis al-baqar, ma tamma lahu sanatan. Yang sempurna 2 tahun, memasuki tahun yang ke-3. Wasaniyu minal ghanam. Adapun dari jenis kambing, as-sani musinnah, ma tamma lahu sanah. Apabila sempurna 1 tahun, memasuki tahun yang ke-2. Wal jaza'u, adapun al jaza' ma tamma lahu nisfu sanah. Yang sempurna 1/2 tahun, memasuki bulan yang ke-7. Fala tasihhu at-tadhiyatu bima duna as-sani min al-ibil wal baqar wal ma'iz. Maka tidak sah berkurban dengan yang di bawah usia as-sani, dari jenis unta, dari jenis sapi dan ma'iz, kambing kacang. Wala bima duna al-jaz'i min adh-dhan, dan tidak sah di bawah usia jaz' dari jenis domba. Kesimpulan yang beliau sebutkan bahwa dari bahimatul an'am berbeda-beda usia mereka untuk jadikan sebagai syarat sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Ingat, dijadikan sebagai hewan kurban. Bukan menjelaskan tentang sahnya untuk disembelih. Adapun sah disembelih meskipun di bawah usia itu silakan, tapi bukan sebagai hewan kurban. Misalnya ada seorang punya seekor kambing, kambing yang masih bayi. Ya, masih berusia 4-5 bulan. Istilahnya orang Jawa balibul, bayi 5 bulan. Ya. Itu kalau dibikin sate Masya Allah. Nah, itu boleh enggak? Boleh kalau mau dimakan saja. Ya. Sekedar menyembelihnya dan memakannya, silakan. Tapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban, nah ini syarat-syarat usianya. Dari jenis unta harus sempurna 5 tahun. Harus sempurna 5 tahun, memasuki tahun yang ke-6. Jadi jenis al-baqar, sapi, kerbau, sempurna 2 tahun. Memasuki tahun yang ke-3. Dari jenis kambing kacang, harus sempurna 1 tahun, memasuki tahun yang ke-2. Dan dari jenis domba, minimal sempurna 6 tahun. Jaza'ah. Sempurna 6 tahun, memasuki bulan yang ke-7. Oh, dari mana kita bisa menentukan ini usianya sudah demikian? Ya, bermacam-macam cara kita menentukan. Ya, dengan ahli misalnya. Mendatangkan ahlinya, orang yang biasa hidup. Seorang manusia saja, seorang bisa memperkirakan. Anak ini sudah usia, oh ini 5 tahun. Ini usia 6 tahun. Bisa diperkirakan. Dengan tanda-tanda yang ada. Kepandaian berbicara, kepandaian berjalan, kelincahan dan seterusnya. Itu bisa diketahui. Maka demikian pula hewan. Ya. Kalau kita bukan orang yang biasa melihat atau beternak dengan hewan-hewan tersebut, ya tanyakan kepada ahlul khibrah. Orang yang punya pengalaman. Yang bisa dipercaya, yang thiqah. Tanyakan pada mereka, ini kira-kira usianya sudah bisa memenuhi persyaratan. Nah, kalau mereka orang-orang yang thiqah bisa menentukan, nah, maka dibangun di atas berita mereka. Nah, ini syarat yang ke-2. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga. أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة. Hewan tersebut harus selamat dari aib, dari kekurangan-kekurangan yang menyebabkan tidak diperbolehkannya jadikan sebagai hewan kurban, menyebabkan tidak sahnya untuk jadikan sebagai hewan kurban. وهي أربعة, dan itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis hewan dari kekurangan-kekurangan tersebut yang menyebabkan tidak sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Akan disebutkan nanti hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, al-awar al-bayyin, buta sebelah yang jelas. Yang jelas buta sebelahnya. Bagaimana bisa diketahui ini jelas butanya? Artinya begitu dilihat kambing itu sudah nampak bahwa oh ini buta sebelah. Wa huwa alladhi tankhasifu bihi al-'ainu aw tabruz hatta takuna kazzir aw tabyadu biyadaban yadullu dalalatan bayyina 'ala 'awriha. Yaitu yang hilang matanya. Hilang mata, jelas. Ya, matanya hilang. Jadi ini cuma tertutup misalnya. Oh, ini jelas buta sebelah. Ya. Atau nampak tapi nampak kelihatan. Matanya terbuka, ada bola matanya namun terlihat seperti kancing. Ya. Tidak normal, enggak ada hitamnya. Nah, atau dia memutih, seluruhnya memutih sehingga begitu dilihat tahuan bahwa dia buta sebelah. Ini menunjukkan kejelasan bahwa dia buta sebelah. Jadi satu matanya demikian itu sudah menunjukkan aib. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hewan kurban. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin yang ingin menyembelih hewan kurban memperhatikan dari sisi matanya. Nah, kalau kelihatan matanya sudah buta sebelah, maka tidak diperbolehkan. dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau misalnya, karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-aura al-bayyinu awaruha, yang buta sebelah, yang butanya itu jelas, yang butanya jelas. Adapun kalau aibnya itu ringan, ya, kalau dilihat secara kasat mata biasa kelihatan, oh ini normal aja. Jadi tidak nampak kecuali setelah diteliti betul. Nah, maka ini diperbolehkan, meskipun selama ada cacat itu makruh. Ya, selama ada cacat itu makruh. Ada sebagian yang hukumnya jais, hukumnya boleh. Nanti akan kita terangkan. Tapi kalau yang kaitannya dengan mata, kalau matanya buta sebelah, maka tidak diperbolehkan. Kalau buta dua-duanya gimana? Yang dilarang oleh Nabi buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, hah? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kata Ibnu Hazm boleh. Karena yang dilarang buta sebelah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yabulanna ahdukum fil ma'id da'in." Jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing di air yang tidak mengalir. Kata madzhab Zahiriyah, kalau buang air besar boleh. Kencing aja enggak boleh. Gimana? Hah? Allah mengatakan, "Wala taqul lahumu uff." Jangan kamu mengatakan uff kepada kedua orang tuamu kalau mukul. Nah, ini madhab yang kaku, jumud. Kalau buta sebelah saja enggak boleh, apalagi dua-duanya, lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena illat, kata para ulama, illat mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh berkurban dengan hewan-hewan yang demikian jenisnya. Ini disebabkan karena akan merusak dagingnya, mengurangi kualitas daging. Apakah menyebabkan dia menjadi kurus, ya. Nah, dan merusak nilainya. Tentu harganya berkurang. Harganya berkurang. Yang afdal dalam berkurban, sebagaimana akan kita terangkan, yang paling mahal harganya, yang paling bagus jenisnya. Itu yang paling utama. Yang kedua, al-maradul bayyin. Sakit yang jelas. Wa huwa alladhi tadhharu a'raduhu 'ala al-bahimah, yaitu yang nampak sifat-sifat sakitnya kepada hewan tersebut. Kal humma, seperti demam. Ya. Gimana cara mengecek kambing yang demam? Saya enggak tahu juga ini. Nah. Tapi tandanya kata beliau, allati tuqiduha 'anil mar'a, yang menyebabkan dia enggan untuk mengikuti teman-temannya mencari makan. Duduk aja nongkrong. Ya. Yang lainnya sibuk padahal di situ banyak rerumputan, sibuk. Ya. Atau misalnya dibawakan ke kandang, yang lainnya sibuk makan, dia duduk aja. Nah, ini ada masalah ini kambing. Wa tamna'u shahiyataha, hilang nafsu makannya. Akhirnya dia malas makan. Akhirnya ini memberi pengaruh pada dagingnya, menyebabkan dia semakin kurus. Wal jarabu dhahir al-mufsid li lahmiha, demikian pula penyakit kulit, ya, yang nampak yang merusak dagingnya. Awil mu'assir fi sihhatiha, atau yang mempengaruhi kesehatannya. Wal jurhul amiq, dan luka yang dalam. Al mu'assir 'alaiha fi sihhatiha wa dakhbih, luka yang dalam yang mempengaruhi tubuhnya dan kesehatannya. Dan yang semisalnya dari jenis-jenis penyakit yang jelas penyakitnya. Al-bayyinu maraduha, yang jelas bahwa dia sakit. Yang ketiga, al-arajul bayyin, pincang yang jelas, yang nampak, baru dilihat sudah nampak bahwa dia pincang. Wa huwa alladhi yamna'ul bahimata min musayarati salimah fi mamshaha, yaitu hewan yang mencegah untuk berjalan bersama dengan hewan-hewan yang semisalnya, ya, dia selalu ketinggalan, selalu di belakang, tertinggal. Kenapa? Karena pincang. Nah, ini kalau pincang satu, kalau pincang dua lebih lagi tentunya, dan lebih lagi kalau seluruhnya, seluruh kakinya patah, yang menyebabkan sama sekali dia tidak mampu berjalan. Yang keempat, al-huzal, al-muzilu lil-mukh, kurus, kurus krempeng, yani sangat kurus, ya, sangat kurus. Jadi kambing itu enggak dianjurkan langsing, hah? Semakin gemuk semakin bagus. Al-muzil lil-mukh, yang menghilangkan sum-sumnya. Kalau sum-sumnya sudah hilang, apalagi dagingnya, enggak ada. Ya, ini tengkorak berjalan. Ya, ini sangat kurus sekali. Baru kelihatan, waduh ini kasihan, kurang gizi. Biasanya ini pun saling berkaitan, karena dia sakit, akhirnya dia kurus. Akhirnya dia kurus. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila madza yuttaqa min ad-dhahaya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tatkala beliau ditanya, apa yang harus ditinggalkan dari hewan-hewan kurban? Fa asyara bi yadihi wa qala. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan mengatakan, arba'an, ada empat jenis hewan. Al-arja al-bayyinu dhala'uha, yang pincang, yang sangat jelas pincangnya, yang nampak. Wal awra al bayyinu awaruha, yang buta sebelah, yang sangat nampak buta sebelahnya. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit, yang sangat jelas sakitnya. Wal ajfa allati la tunqi, dan yang sangat kurus, yang tidak memiliki sumsum, yang menyebabkan hilangnya sumsum. Kalau hilang sumsum, maka hilang daging, hilang dagingnya. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau terangkan dalam Ma'alimus Sunan, fihi dalil ala anna al-'aib al-khafif fi ad-dhahaya ma'fun anhu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kalau kekurangannya itu ringan, kalau yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berat, kekurangan atau cacat yang berat, nah, kalau ringan dimaafkan. Namun yang lebih afdal, yang sempurna, yang tidak memiliki cacat. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dari hadis Al-Bara bin Azib. Wa fi riwayatin fi sunani anhu radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat dalam sunan beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, bahwa Rasulullah alaihi wasallam berdiri di hadapan kami dan beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi, ada empat jenis hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wa dzakara nahwahu, dan beliau menyebutkan yang semisalnya, yakni empat jenis yang telah disebutkan. Fa hadhihi al-uyubul arba'ah mani'atun min ijza'il udhiyah bima ta'ibu biha, maka empat cacat ini itu menjadi sebab tidak sahnya untuk jadikan sebagai hewan kurban, disebabkan karena aib tersebut. Wa yulhaqu biha ma kana mithlaha aw ashadda fala tujzi'ul udhiyatu bima ya'ni, maka dikiaskan pula atau disertakan pula apabila cacat tersebut semisalnya atau yang bahkan lebih parah darinya, maka tidak sah berkurban. Apabila cacat itu semisal dari yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan yang lebih parah. Di antaranya yang pertama al-amya, yang buta, seluruhnya buta. allati la tubsiru bi ainaiha, yang kedua matanya tidak mampu melihat. Ya, ini min babi aula. Kalau buta sebelah tidak diperbolehkan, maka yang buta seluruhnya lebih tidak diperbolehkan. Yang kedua, al-mabshumah hatta tathlut wa yazulu anha al-khatar. Al-mabshumah, ya, yang dimaksud al-mabshumah ini kata para ulama bahwa ketika unta atau misalnya kambing, kalau dia makan kurma itu menyebabkan perutnya kembung sehingga terasa sakit. Kembung disebabkan karena angin, ya, dan tidak keluar. Nah, menetap sehingga dia merasakan kesakitan. Nah, ini disebut al-mabshumah dari kata imbisyam, intifakh, membesar perutnya dan anginnya enggak keluar. Maka selama dalam kondisi seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban hingga tathlut. Tathlut yakni buang air besar sehingga menyebabkan keluarnya angin tersebut, wa yazulu anhal khatar, dan hilang penyakit tersebut darinya. Namun selama dia mabshuma maka tidak boleh jadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, al mutawallidah idza ta'assarat wiladatuha, seekor hewan yang di masa-masa melahirkan. Ini sudah siap disembelih. Dia akan melahirkan. Namanya kambing ya seperti manusia, kesakitan. Ya. Dan dia kesulitan melahirkan. Ya, anaknya itu sulit keluar. Karena hal-hal tertentu. Maka selama dalam kondisi demikian, tidak diperbolehkan untuk disembelih. Hatta yazula anhal khatar. Hingga hilang perasaan tersebut atau sampai dia melahirkan. Yang keempat, al-musadatu bima yumituha min khanqin wa suqutin min ulu wa nahwih hatta yazul anha al-khatar. Hewan yang ditimpa sesuatu yang dapat menyebabkan dia mati, misalnya tercekik atau kejatuhan sesuatu dari atas, ya, menyebabkan dia sakit. Maka selama dia dalam keadaan sakit tersebut, tidak diperbolehkan disembelih sampai dia sembuh. Termasuk pula apabila kambing itu pingsan. Apabila kambing atau hewan tersebut pingsan, kambing, sapi atau unta pingsan, sampai dia siuman dan sehat. Yang kelima, az-zanna wa hiya al-ajiza 'anil mashy li'aha. Az-zanna yaitu yang hewan yang lemah untuk berjalan karena sesuatu yang menimpanya. Ini sama seperti hukum yang pincang. Yang keenam, maqtu'atu ihdal yadayni aw rijlain, yang terpotong salah satu tangan atau kakinya. Kalau pincang saya enggak boleh, apalagi sampai terpotong. Maka ini jenis-jenis hewan yang juga tidak diperbolehkan disebabkan karena dia seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan lebih parah. Fa idza dhamamta dhalika ila al-uyub al-arba'ati al-mansusi 'alayha sara ma la yudhha bihi ashra. Maka apabila engkau gabungkan cacat ini dengan empat cacat yang disebutkan dalam hadis, berarti secara menyeluruh jenis-jenis hewan atau cacat-cacat yang menyebabkan tidak sahnya dijadikan sebagai hewan kurban itu ada 10 yang beliau sebutkan. Hadhihi sittu, 6 jenis yang disebutkan ini, wa ma ta'ibu bil uyub al arba'ati sabiqah, dan aib-aib yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang ketiga, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah al-Asr, menyebutkan syarat-syarat hewan kurban. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.